Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azzaakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan ta'alim rutin kita dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi kita masih dalam pembahasan tentang rukun atau arkanus sholat, rukun-rukun sholat, dan kita sampai pada ucapan beliau, ar-ruknu tsamin, rukun yang ke-8. Beliau mengatakan, ar-raf'u minas sujudi wal julus bainas sajadataini. Rukun sholat yang ke-8 adalah rafu minas sujud, mengangkat badan, mengangkat kepala dan badan dari sujud, wal julus, setelah itu duduk di antara dua sujud, atau yang dikenal dengan duduk di antara dua sujud ya. Jadi rukun sholat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Seseorang harus dan wajib dan merupakan rukun dari sholat adalah melakukan duduk di antara sujud yang dia lakukan. Oke, kita baca penjelasan dari beliau. Beliau mengatakan, liqauli Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dalil bahwa duduk di antara dua sujud itu merupakan rukun sholat adalah ucapan Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Kana, na'am. Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulunya senantiasa jika rafa'a ra'sahu, jika mengangkat kepala dari sujud. Nah, setelah sujud meletakkan 7 anggota badan di atas bumi, maka beliau mengangkat ra'sah, ya, mengangkat kepalanya. Kemudian lam yasjud, mengangkat kepala tadi tidaklah kembali sujud sampai yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk dengan yastawiya, dengan tegak. Nah, jadi dari sujud kemudian beliau mengangkat kepalanya dan badannya, kemudian duduk sampai tegak, tenang, baru setelah itu sujud lagi. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya syariat duduk di antara dua sujud. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang lebih jelas daripada hadis ini yang menunjukkan akan rukun adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis orang yang jelek sholatnya, beliau mengatakan, memberikan bimbingan, beliau mengatakan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau duduk dengan tuma'ninah. Ini jelas ada perintah. Kalau hadis yang pertama tadi hanya menunjukkan fi'il, perbuatan Nabi yang terus menerus, sedang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim lebih tegas, beliau Rasulullah mengatakan ada perintah, tumarfa, kemudian angkatlah kepalamu, kemudian setelah itu engkau duduk dengan tuma'ninah, dengan tenang. Baik. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya, bahwa diwajibkan, bahkan diwajibkan, dan bahwa duduk di antara dua sujud tadi termasuk rukun. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui pula dalam permasalahan duduk di antara dua sujud adalah, yang pertama, Kaifiyatul julus, bagaimanakah tata cara duduk di antara dua sujud tadi? Nah, ada kewajiban atau ada rukun, ada perintah untuk duduk. Duduk itu bagaimana bentuknya? Duduk kan banyak ya, bisa duduk bersila atau duduk yang lainnya. Nah, dalam hadis ini hanya disebutkan duduk. Kemudian duduk mana yang disunahkan dalam tempat tersebut? Maka diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa cara duduk beliau ada dua cara. Yang pertama caranya adalah muftarisan yusrohu nasiban yumnahu. Duduk dengan muftarisan yusrohu. Muftarisan itu menjadikan firas, kaki kirinya dijadikan bantal atau dijadikan alas duduk. Nah, jadi duduk caranya bagaimana? Kaki kirinya dilipat, nah, dan dijadikan alas. Artinya apa? Pantat ya. Pantat itu tidak langsung menyentuh tanah, akan tetapi duduk beralaskan kaki kiri, muftarisan. Jadi kaki kirinya dijadikan kasur atau bantal, tempat untuk duduk. Nah, kemudian yumnahu nasiban, kaki kanannya nasib itu ditegakkan. Nah, paham ya? Jadi kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan firas. Nah, seperti itu. Kemudian pantat duduk di atasnya. Nah, seperti yang sudah biasa kita lakukan oleh para ikhwah, duduk iftirasi namanya ya, duduk iftiras seperti itu. Ini yang cara yang pertama ini ijma, disepakati oleh para ulama karena apa? Dalilnya jelas. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah duduk di kedua telapak kaki ditegakkan. Kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian pantat duduk di atas kedua kaki tadi. Nah, bisa dipraktekkan Ahmad? Bisa dipraktekkan? Coba di kedua kaki. Nah, hadap sana. Ya. Nah, ya. Enggak, kedua kaki ditegakkan. Ya. Nah, seperti itu ya. Ada cara yang seperti itu. Nah, tapi cara yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan dalam menanggapi perselisihan ini, tentu saja kita mencari jalan yang lebih aman, lebih baik adalah melakukan cara yang pertama. Nah, melakukan cara yang pertama, dan itu suatu hal yang disepakati dan jelas. Dalilnya dari sunnah Nabi dan ijma. Baik. Itu tentang kaifiyah ya, kaifiyatul julus, tata cara duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian juga di dalam duduk di antara dua sujud ini disunahkan untuk membaca doa. Nah. Jadi duduknya itu rukun ya. Rukunnya itu duduk. Kemudian di dalam duduk itu disunahkan doa. Nah, doa tersebut tidak sampai derajat wajib. Tapi hukumnya disunahkan untuk disyariatkan, disunahkan untuk membaca doa pada duduk tersebut. Di antara doa yang warid atau yang ada keterangannya dari Rasulullah SAW, yang pertama adalah Rabbi ufirli. Nah, diulang 3 kali. Rabbi firli, ya Robku, Rabbi firli, yaitu berikanlah maghfirah kepadaku. Maghfirah artinya apa? Penutupan. Maghfirah itu berasal dari kata mighfarah. Mighfarah itu artinya adalah penutup kepala dan wajah untuk perang. Pada waktu perang ada baju besi, ada tameng ya, dipakai untuk kepala namanya apa? Nam. Dipakai untuk kepala untuk melindungi seseorang dari panah. Ini namanya mighfar. Dan maghfirah itu berasal dari kata itu. Artinya kalau kita minta maghfirah, maghfirah dari Allah, artinya kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu diampuni dan juga perlindungan dari dosa-dosa yang akan datang. Nah, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, seperti itu. Hendaklah kita apa? Manfaatkan waktu duduk tadi untuk banyak berdoa. Ini tempat untuk berdoa dan dihayati ya, dihayati setiap ucapan kita pada waktu sholat itu terkandung suatu makna doa yang mulia kalau kita memahaminya. Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, seperti itu. Nah, ini doa yang pertama di dalam as-sahih. Kemudian doa yang kedua di luar sahihain, ini ada tambahan di luar sahihain, itu apa? Rabbi ufirli warhamni, kemudian apa? Rabbi ufirli warhamni wa'afini, kemudian wahdini warzukni, ada tambahan wajiburni. Nah, seperti itu. Jadi dalam riwayat Abu Dawud ada doa. Doanya itu ada bermacam-macam, ada tambahan di dalam sahihain. Yang pertama, Rabbi ufirli. Sama ya tadi, Rabbi ufirli artinya apa? Wahai Rabbku, berikanlah tutup ya, tutup perlindungan kepadaku dari dosa. Dosa yang akan datang agar terjauh dan dosa yang telah lalu terampuni. Nah, ini arti maghfirah. Kemudian yang kedua, warhamni. Nah, berikanlah rahmat. Rahmat ya, rahmat itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kasih sayang. Tetapi di dalam bahasa Arab, rahmah itu artinya khusulul matlub. Khusulul matlub itu tercapainya tujuan, tercapainya cita-cita. Nah, warhamni, ya Allah berikanlah kasih sayang, artinya berikanlah apa-apa yang menjadi cita-citaku, keinginanku, kabulkanlah. Nah, Rabbi ufirli warhamni. Kemudian yang ketiga adalah wa'afini. Wa'afini itu artinya afiyah. Afiyah itu keselamatan. Minal marad. Nah, jadi afiyah itu kesehatan. Mungkin dalam bahasa Indonesia tepatnya apa? Berikanlah saya kesehatan. Nah, nas'alullah al-afiyah. Semoga kita diberikan kesehatan. Afiyah di sini mencakup kesehatan dari sisi din, dunia, dan juga kesehatan badan. Nah, jadi kita berdoa harus paham ya, Rabbi ufirli warhamni wa'afini, berikanlah afiyah, ya Allah berikanlah kesehatan untukku. Kesehatan apa? Bukan hanya kesehatan badan saja. Nah, badan kita memohon agar sehat. Tapi juga yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa? Kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan kalbu. Nah, kesehatan hati kita dari penyakit-penyakit kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, atau kemaksiatan, kesalahan, seperti itu. Dan juga badan kita diberikan kesehatan dari apa? Penyakit-penyakit. Nah, kemudian yang keempat, apa? Allahumma rabbi firli warhamni wa'afini, kemudian apa? Wahdini. Wahdini, berikanlah hidayah. Hidayah kepadaku ya, hidayah. Nah, hidayah, ada hidayah irsyad wal bayan. Kita diberikan hidayah agar mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Hidayah itu taufik. Kemudian yang terakhir puncak adalah hidayah itu dukhul jannah. Hidayah untuk masuk surga, petunjuk. Petunjuk kepada Allah apa? Agar kita bisa mengikuti kebenaran itu kita ikuti, kemudian kita bisa berikan apa? Mengetahui itu kebenaran dari kesalahan dan juga untuk mengikutinya sampai nanti puncaknya diberikan petunjuk untuk bisa masuk surga. Kemudian yang selanjutnya yang kelima apa? Warzuqni. Allahumma rabbi ufirli warhamni, kemudian wa'afini wahdini warzukni, berikanlah rezeki. Nah, rezeki kepadaku. Rezeki ini juga mencakup dua hal. Rezeki fi dunia wa rezeki fi din, ya. Rezeki itu ada dua. Rezeki dalam permasalahan-permasalahan dunia. Ini juga artinya apa? Kita memerlukan, ya, memerlukan rezeki untuk keluarga kita, anak-anak kita juga butuh rezeki. Kita meminta rezeki yang halal, yang baik, yang berbarokah, yang baik seperti itu dari sholat kita. Kemudian yang kedua adalah rezeki dari sisi din, agama. Diberikan tambahan rezeki ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Nah, seperti itu. Artinya kita banyak berdoa. Kemudian ada tambahan juga wajiburni. Wajiburni itu artinya berikanlah tambal. Tambal akan kesalahan-kesalahanku. Tutupilah kesalahan-kesalahanku ditambal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seperti itu Rasulullah SAW mensyariatkan pada waktu duduk tadi untuk membaca doa-doa di atas. Nah, kita hendaklah memanfaatkannya dan juga memahami apa yang kita baca, dan pemahaman apa yang kita baca itu termasuk salah satu faktor yang mendukung kita untuk khusyuk dan tuma'ninah di dalam sholat. Nah, kita paham apa yang kita baca, kita mengucapkan Rabbi Firli, apa artinya, maksudnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, itu rukun yang ke-8. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau. Ar-ruknu tasi. Rukun yang ke-9. At-tuma'ninatu fi kullil af'ali madhkurah. Nah, hendaklah tuma'ninah. Tuma'ninah di setiap perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan yang lalu. Ke-8 tadi, ya. 8 hal tadi, baik membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu hendaklah tuma'nina. Nah, tuma'nina itu artinya apa? Beliau mengatakan, wahwas sukun. Tuma'nina itu secara bahasa adalah as-sukun. As-sukun itu tenang, ya. Ketenangan. Nah, sakan itu tempat tinggal. Yang tempat tinggal itu fungsinya untuk memberikan ketenangan. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita pasangan dari istri-istri. Juga Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar engkau litaskunu, merasa tenang dengan pasangan-pasangan kalian. Dengan istri-istri kita, seseorang akan lebih tenang. Berbeda dengan orang-orang yang belum menikah, ya. Orang yang sudah menikah itu biasanya lebih tenang. Tayyib. Sukun, ya. Sukun itu ketenangan secara bahasa. Wa in qalla, walaupun sedikit atau sebentar. Nah, maksudnya apa? Gerakan-gerakan tadi itu harus ada ketenangan, tidak terburu-buru. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, sedikit atau banyaknya itu ukurannya berapa? Ukuran batas seseorang dikatakan tuma'nina. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa minimal tuma'nina itu adalah dia tenang, mempertahankan posisinya, minimal bisa membaca satu kali kewajiban. Nah, ia gedir kaulul wajib. Nah, artinya dia mampu untuk mengucapkan apa yang menjadi kewajiban di situ. Baik, artinya apa? Misalnya dia sujud. Sujud itu yang wajib membaca satu kali zikir. Subhana rabbiyal azim. Itu wajib. Yang apa? Yang kedua atau yang ketiga itu apa? Sunnah. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Nah, atau waktu kita sujud, ya, waktu sujud kita meletakkan 7 anggota badan, itu kapan di atas dikatakan kita tuma'nina? Itu minimal kita bisa membaca satu kali zikir subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Ini dikatakan tuma'nina. Baik, sedangkan lebih dari itu sunnah yang harus dan wajib adalah seseorang sujud, kemudian tenang, mempertahankan posisi sujud tadi, minimal bisa membaca satu kali azkar zikir subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Sudah batas minimal tuma'ninah. Dan seseorang yang sujud dan tidak bisa mempertahankan apa, tidak bisa sempat membaca satu kali zikir kewajiban, maka tidak dikatakan tuma'ninah. Dan sholatnya seperti itu kurang salah satu rukun dari rukun yang paling penting di dalam sholat, yaitu tuma'ninah. Baik. Nah, waqad dalla al-kitabu was-sunnah 'ala anna man la yatma'innu fi salatihi la yakunu musalliyan. Waqad dalla, dan telah menunjukkan Al-Qur'an dan sunnah, menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak yatma'in, tidak tuma'ninah di dalam salat, la yakunu musalliyan, maka tidak dikatakan dia salat. Artinya salatnya tidak sah. Tidak sah dan harus diulang bagi orang yang tidak tuma'ninah di dalam sholatnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya apa? Kemarin orang yang musius sholat, orang yang sholatnya jelek, ya. Ada orang yang sholat, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Kemudian setelah itu orang tadi mengulang sholatnya dua, kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk mengulang. Nah, kenapa orang tadi sholatnya harus diulang, diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang? Satu saja sebabnya, yaitu tidak adanya tuma'ninah. Kalau rukuk, dia rukuk. Sujud juga sujud, jelas. Nah, baca Al-Fatihah juga baca Al-Fatihah. Tetapi kenapa diperintahkan untuk mengulang? Karena apa? Rukuknya tidak tuma'ninah. Sujudnya belum mencapai tuma'ninah. Nah, itu salah satu faktor yang paling penting. Nah, atau intinya sholat adalah al-khusyu' wa tuma'ninah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa aqimus sholata li dzikri. Dan kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Mengingatku, ya. Artinya kita sholat itu untuk mengingat Allah. Apa yang kita baca itu kita paham. Nah, bukan hanya sekedar gerakan, tapi kita memahami apa yang kita ucapkan. Rasulullah mengatakan, "Naam, tayyib. Innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta biha." Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali apa yang engkau aqalta. Aqalta itu engkau pahami, engkau akal. Engkau akali, ya, engkau memahami apa yang engkau lakukan. Nah, innahu laisa min salatika illa ma aqalta biha. Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali yang engkau berakal pada waktu salat tadi. Artinya akal kita atau pikiran kita tertuju pada salat tadi. Kita baca Al-Fatihah. Nah, pikiran kita di situ, tidak melayang kemana-mana, seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam lanjutan hadis tadi, minha nisfuha, ada sebagian orang mendapatkan pahala separuh dari sholat. Minha rubu'uha, ada yang seperempat. Ada yang tulutuha, ada yang sepertiga. Ada yang sepersepuluh, ada yang sedikit, seperti ini. Nah, jadi orang sholat itu, walaupun satu masjid, ya, mungkin satu jamaah, itu beda-beda. Ini dapat 50 nilainya. Ini dapat 70. Ini dapat 20. Nah, seperti itu. Ukurannya apa? Apa yang kita akal, kita pahami, apa yang kita konsentrasi di situ. Khusyuk dan tuma'ninah. Baik, nah. Maka pentingnya tuma'ninah. La yakunu musalliyan, maka orang yang tidak tuma'ninah itu tidak dikatakan apa, dia sedang sholat. Wa yu'maru bi i'adatiha, dan diperintahkan untuk diulang. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk mengulang dari irji' fa sholli fa innaka lam tusholli. Nah, sebabnya tadi tidak adanya tuma'ninah. Tayyib. Ini pentingnya tuma'ninah. Dan juga yang menunjukkan pentingnya tuma'ninah apa? Banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih melarang, melarang orang salat pada waktu apa? Menahan ya, menahan air kencing atau menahan buang air besar. Nah, kenapa tidak boleh salat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar apa? La salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafihu ahbatan. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bihadrati ta'am pada waktu telah hadir makanan. Maksudnya dia lapar, sangat lapar dan di depannya sudah ada makanan yang terhidang, yang lezat dan dia sangat menginginkan. Nah, belas sholat bihadrati ta'am. Artinya apa? Seseorang yang sholat tapi nanti mikirnya makanan karena sedang lapar. Maka juga belas sholat. Tidak sah sholatnya. Atau juga wala huwa yudafihu ahbatan pada waktu dia sedang didorong oleh buang air kecil atau buang air besar sehingga pikirannya tidak konsentrasi. Nah, juga la salata. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah apa? Abrid gitu ya. Pada waktu salat zuhur yang sangat panas ada muadzin yang mau azan, maka Rasulullah mengatakan abrid, artinya tunda dulu waktu sholat sampai udara dingin atau cuaca dingin. Tujuannya apa? Tujuannya agar khusyuk dan tuma'nina. Sholat boleh ditunda waktunya untuk tuma'nina, kekhusyukan tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa tuma'nina itu lebih penting daripada melakukan sholat di awal waktu. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, ar-ruknani al-ashir wal-hadi asyara. Rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11. Nah, ke-9 tadi, tuma'nina, ke-10 dan ke-11. Ke-10 adalah at-tashahhud al-akhiru. Yang ke-10 adalah bacaan ya. Bacaan tasyahud yang akhir. Yang ke-11 adalah jalasatuhu, duduknya. Nah, ada dua. Yang ke-10 adalah bacaan tasyahudnya. Kemudian yang ke-11 adalah duduknya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya yang menunjukkan bahwa bacaan tasyahud al-akhir, tasyahud itu ada dua ya. Yang pertama tasyahudul awal, yang kedua tasyahud akhir. Tetapi yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir saja. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna nakul qabla an yufrad alaina tasyahud. Nah, dulu kita pernah mengucapkan sebelum diharuskan kita bertasyahud. Nah, syahidnya apa? Sebelum kita diwajibkan untuk membaca tasyahud. Artinya tasyahud itu diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan tasyahud akhir itu bagaimana? Wa huwa an yakul, seseorang mengucapkan attahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat sampai selesai. Nah, sampai selesai sebelum Allahumma salli ala Muhammad ya. Jadi pada waktu kita tasyahud akhir yang kita baca itu ada dua. Yang pertama bacaan tahiyat, yang kedua bacaan solawat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu solawat. Tapi at-tahiyat sampai sebelum Allahumma salli ala Muhammad itu adalah bacaan tasyahud namanya. Yang merupakan rukun adalah tasyahudnya ya. Sedangkan solawatnya nanti ada hukum yang lain. Nah, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di situ. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamahu. Telah datang keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazamahu, senantiasa melakukannya. Tidak pernah beliau meninggalkan. Dan juga tadi ada dalil yang lebih jelas, Rasulullah mengatakan yufrad, difardukan dan dirukunkan. Waqala, dan beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, waqala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud tadi kunna naqul qabla an yufrad alaina tasahud. Nah, ini yang dimaksud. Fa qauluhu qabla an yufrad dalilun ala fardhihi. Ucapan beliau sebelum difardukan itu berarti dulunya belum, kemudian setelah itu difardukan. Nah, bacaan tasahud difardukan. Dan tadi yang perlu diketahui adalah yang wajib adalah tasahud yang terakhir ya. Sedangkan tasahud yang awal itu tidak sampai derajat rukun. Tasahud ada dua, misalnya sholat duhur, rakaat yang kedua kita duduk tasahud, namanya tasahud apa? Awal. Ini hukumnya wajib. Wajib tetapi tidak sampai apa? Rukun. Dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah SAW pernah sholat duhur atau asar, rakaat yang kedua beliau langsung berdiri. Tidak duduk tasahud. Kemudian diingatkan oleh para sahabat, subhanallah. Tapi beliau tetap berdiri, melanjutkan apa? Melanjutkan sholatnya. Kemudian setelah itu, terakhir, pada waktu beliau sebelum salam, beliau melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Artinya apa? Bahwa beliau tidak mengerjakan tasahud yang pertama, dan bisa ditambah kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Dan seperti itu, sujud sahwi itu tidak bisa menambah sesuatu yang rukun. Nah, karena rukun itu tidak boleh ditinggalkan dengan lupa ataupun dengan sengaja. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi Rasulullah lupa tasahud awal. Kemudian beliau menambah dengan sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tasahud awal itu bukan rukun. Karena apa? Kalau seandainya rukun, itu tidak bisa diganti atau ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya bisa menambah sesuatu yang wajib. Nah, dan sekaligus duduknya ya, posisinya harus duduk. Artinya kalau ada orang membaca tasahud dalam keadaan tidak duduk, maka juga rukunnya berkurang. Nah, seperti itu insya Allah yang bisa kita bahas pada malam hari ini insya Allah. Adzan Isya jam berapa, Mas Said? 7 lebih. Baik. Ini 7, nah kurang ya. Tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Atau ada pertanyaan yang kurang jelas dari apa yang kita jelaskan? Nah, tafadhal dulu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya, Pak? Baiklah, kalau tidak ada. Jadi namanya itu luqatah, kalau dalam ilmu fikihnya luqatah. Luqatah barang temuan ya. Barang temuan itu ada terbagi menjadi dua, barang yang memang hakir itu tidak berharga, dan juga barang yang berharga. di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah memungut apa kurma yang jatuh, kurma itu dipungut, kemudian apa setelah itu diambil oleh cucunya Al Hasan atau Al Husain, dimakan oleh cucunya. Kemudian Rasulullah mengatakan mah, artinya ludah lepaskanlah, atau jangan dimakan kurma tadi. Kalau seandainya bukan aku takutkan apa kurma sodakoh, kalau seandainya apa karena aku khawatirkan itu kurma dari sodakoh, sedangkan Rasulullah dan keturunannya itu tidak boleh memakan dari barang sedekah. Artinya apa? Dari hadis ini menunjukkan bahwa kurma itu, ya satu kurma itu barang yang remeh, rendah. Dan Rasulullah SAW melarang cucunya untuk memakan, tapi sebabnya apa? Beliau khawatir kalau itu kurma sedekah. Artinya apa? Kalau seandainya itu bukan kurma sedekah, itu maka boleh dimakan. Nah, maka dari hadis ini para ulama memberikan penjelasan juga bahwa kalau barang itu dianggap remeh dan tidak berharga, maka boleh diambil dan dimanfaatkan. Boleh diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang menemukan. Tetapi dengan syarat kalau misalnya pemiliknya datang, maka juga harus kembalikan. Nah, seperti itu. Baik, ini barang yang remeh. Baik. Sedangkan kalau barang itu berharga, berharga maka ada hukum yang lain. yang pertama adalah kita harus mencatat atau melihat ciri-ciri barang tadi. Ini yang pertama, harus kita catat ciri-cirinya. Setelah itu yang kedua kita umumkan. Nah, yang pertama kita catat ciri-cirinya, misalnya HP atau sesuatu yang berharga kita catat, warnanya, bungkusnya apa kita catat, kemudian kita umumkan, kita tempel pengumuman di sekitar barang yang hilang tadi atau di tempat-tempat keramaian. Nah, kita tempel pengumuman itu selama berapa? 2 tahun ya, kalau tidak salah. 2 tahun kita tidak boleh memanfaatkan barang tadi. Kita umumkan. Setelah 2 tahun baru boleh dimanfaatkan. Kita pakai, kita manfaatkan setelah 2 tahun. Kalau seandainya ada orang yang datang meminta, maka kita tanya. Pada waktu pengumuman ini tadi ya, kita mengumumkan tadi tidak boleh kita sebutkan ciri-cirinya. Kita catat ciri-cirinya itu untuk kita pribadi ya. Pada waktu pengumuman kita hanya sebutkan barang siapa yang kehilangan HP misalnya. Harap menghubungi nomor ini. Tapi tidak kita sebutkan HP Nokia, casingnya warna merah, tidak seperti itu. Nah, artinya untuk apa? Kalau ada orang datang, Pak, saya kehilangan HP. Maka kita tanya, HP-mu mereknya apa? Kalau dia ngomong mereknya Samsung, oh berarti bukan. Seperti itu, bukan HP-mu. Tapi kalau dia ngomong Nokia, Nokianya apa? Jenisnya, warnanya apa? Kalau cocok, baru kita kasih. Artinya kita catat ciri-cirinya untuk menghindari orang yang mengaku-ngaku tadi. Kita umumkan secara global. Tidak terperinci. Barang siapa yang kehilangan HP atau barang siapa yang kehilangan barang pada hari Jumat di jalan ini misalnya. Seperti itu saja. Harap menghubungi nomor ini. Seperti itu. Kita umumkan sampai menunggu 2 tahun. Setelah 2 tahun baru boleh kita manfaatkan barang tersebut. Nah, HP boleh kita pakai misalnya. Tapi dengan konsekuensi nanti kalau orang yang memilikinya datang juga harus kita kembalikan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tentang permasalahan atau perincian permasalahan penemuan barang. Nah, barang temuan. Kalau hal ini memang tidak benarkan, kemudian diambil tidak dimanfaatkan, apakah secara ulang itu tahu siapa yang mengambil ini? Padahal dia mencarinya. Karena untuk pelaku itu melihat kesimpulan yang tidak benarkan, kadang tertentu situasi itu sangat benar-benar karena kerasan. Apa ukuran berharga tidak berharga itu dilihat urf, ya urf itu ya urf kebiasaan masyarakat di situ. Nah misalnya pulpen atau buku mungkin ya, dari kita mungkin orang-orang pedagang tidak bermanfaat, tapi bagi pelajar santri atau pondok, buku satu lembar tipis tapi berisi catatan, misalnya catatan faedah-faedah hasil pelajaran yang dia istilahnya apa, dia kumpulkan selama setahun, itu mungkin bukunya tadi sangat berharga bagi dia, walaupun kalau di harga mungkin hanya 1.000 atau 2.000 seperti itu. Tapi kalau kita melihat buku tadi ini isinya penting, terus ada tulisannya santri atau pelajar misalnya juga, maka kita lihat oh ini berharga bagi orang tersebut. Artinya apa, kita lihat urf ya, urf itu ya situasi dan kondisi dari keadaan. Nah dan ya artinya apa, lebih baiknya juga kalau kita memang menjaga, kita ambil kemudian kita simpan kemudian kita tempel pengumuman di situ. Kalau memang ini kita ragu-ragu ini berharga atau tidak, kita ambil, kita simpan dalam rangka niatnya untuk dikembalikan, kemudian kita kasih pengumuman di tempat tersebut, barang siapa yang kehilangan barang harap menghubungi nomor ini. Nah seperti itu. Nah walau ta'ala alam ya, itu masih ya. Nah insyaallah naqtafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.